Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu allahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala addini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah bahwa sampai dengan hari ini kita tetap istiqamah berpegang teguh di atas al-Islam, di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih terus untuk mengkaji, untuk berikutnya mengamalkan apa yang menjadi peninggalan Rasul Muhammad alaihi afdhalus salati wat taslim. Malam hari ini kita akan berlanjut pada pasal ke-6 dari kitab Al-Munakahat yang kita sedang kaji kitabnya, yaitu kitab Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bab yang diberikan adalah At-Targhibu fi Al-Asma'il Hasanati wa ma ja'a fi An-Nahyi 'anil Asma'i Al-Qabihati wa Taghyiriha. Artinya adalah At-Targhib. At-Targhib itu adalah anjuran atau motivasi agar kita tahu tentang nama-nama yang baik. Kalau kita mau memberi nama kepada anak kita atau orang yang meminta nama kepada kita, maka berilah nama yang baik. Perhatikan sekalian, baik dan buruk itu kembali kepada syar'i, bukan kepada selain itu. Karena apa? Sesuatu yang dipandang baik menurut syar'i pasti baik untuk manusia. Tetapi sesuatu yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik menurut syar'i. Tentang nama-nama ini, para jamaah sekalian, kalau kita mau telusuri, banyak nama. Tetapi nanti kita akan ketahui apakah nama itu sesuai dengan kaidah atau tidak. Kita lanjutkan dulu kata beliau yang kedua, wa ma ja'a fin nahyi, dan dalil tentang larangan. An-nahyi, larangan. Anil asma'i, dari nama-nama. Al-qabihah, buruk. Qabihah ini adalah sebagai konsekuensi kebalikan dari al-hasanah. Ini hasanah, baik. Kebalikannya adalah qabihah. Wa taghyiriha, taghyir artinya adalah mengubahnya. Mengubahnya. Jadi, kalau ada seseorang yang namanya qabih, buruk, jelek, robah menjadi nama yang baik. Jadi ada tiga masalah dalam judul ini. Pertama adalah nama yang dianjurkan, yaitu nama yang baik. Kedua adalah nama yang buruk, berarti tidak boleh atau harus kita hindari. Dan yang ketiga adalah kalau terlanjur memberi nama dengan nama yang buruk, robah menjadi nama yang baik. Tiga hal. Nah, para sekalian, semua ini adalah kembali kepada ilmu. Kalau kita punya ilmu sebetulnya tidak susah. Tetapi yang jadi masalah adalah kurang berilmu. Di tengah-tengah masyarakat kita atau di kalangan kita, apabila memberi nama itu dengan beberapa latar belakang. Satu, latar belakang tradisional. Misalnya namanya Jawa atau Sunda atau suku. Nah, atau orang sebut namanya tradisi. Memberi nama dengan nama tradisi. Sebenarnya tidak terlalu berat. Tetapi jika tradisi ini diwarnai oleh ideologi atau akidah, sehingga berubah menjadi yang kedua, memberi nama karena akidah, karena keyakinan, sehingga ini jadi masalah. Misalnya nama didasarkan pada perhitungan primbon, dihitung, lalu akhirnya namanya jatuh pada nama tertentu, maka dari mulai nama sudah mulai muncul kesyirikan. Berarti ini adalah masalah. Para sekalian, ini tidak jarang, barangkali mungkin para jamaah sekalian bisa memberi contohnya. Saya tidak akan menyebutkan karena khawatir ada yang pas namanya pas gitu ya, lalu tersinggung. Saya tidak ingin menyebut nama, tapi intinya ada nama yang Dia itu nama hasil hitung secara perhitungan Jawa atau primbon. Dan itu adalah berkenaan dengan sial, berkenaan dengan kemuliaan, berkenaan dengan kelapangan, berkenaan dengan kejayaan, dan seterusnya. Karena itu adalah tidak benar. Kalau ada sunnah harus dirubah. Nah ini tadi kita sebutkan. Pertanyaan sekalian ada lagi memberi nama. Memberi nama itu adalah karena asimilasi kebudayaan. Bahkan pengaruh dari westernisasi, taghrib dalam bahasa Arabnya. Karena mungkin sering nonton film, karena mungkin dia sering baca komik, karena mungkin dia sering baca majalah, lihat televisi, sering nonton sinetron, atau mungkin apalagi, sehingga dia punya idola terhadap subjek tertentu, lalu diberilah nama dari hal tersebut. Belum tentu itu adalah benar. Kalau ditanya artinya apa? Nah pokoknya biar seperti dia aja keren gitu. Namanya bisa nama kafir, bisa nama orang musyrik, bisa nama orang yang gak karuan akidahnya, majhul, tidak dikenal. Apa maknanya? Nah pertanyaan itu juga adalah nama yang bisa disematkan oleh orang tua terhadap anaknya. Atau yang keempat, yaitu nama yang tanpa tujuan. Tahu gak namamu apa? Nah tahu. Pernah gak nanya sama orang tuamu bahwa nama ini apa artinya? Gak tahu. Tanya kan pada orang tua yang paham gak maksud nama ini? Gak tahu. Nah ini asalan namanya, asal. Paudo. Dia tidak punya suatu misi, tidak punya satu pemahaman memberi nama asal, dah namanya ini. Gitu. Bila perlu, misalnya bapaknya lahir hari Kamis, ibunya lahir hari Senin, dah namakan Misnen. Gitu. Jadi Kamis dan Senin, kawin. Jadi anaknya Misnen. Nah pertanyaan sekalian ini adalah tidak boleh. Kita semua harus yakin bahwa Islam yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah din dan syariah kamilah. Syariat yang sempurna. Apa yang dibutuhkan manusia bisa jawab. Dan ada jawabannya di dalam umat dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia perlu nama? Ada. Ada orang yang hasil tadi saya katakan perhitungan itu lalu namanya Yahudi. Nah, ini kalau ada nama tolong bukan tendensius, tapi ada, saya pernah memproses orang nama, namanya itu siapa? Namamu, namanya Yahudi, yang benar. Iya, KTP-nya dilihat, betul namanya Yahudi. Dia Muslim, tapi namanya Yahudi. La haula wala quwata billah. Kenapa ketika tanya? Kan ada dalam Quran. Ya, begitu. Kedua, nemukan juga, dan betul, namanya Jukal. Jukal. Kenapa Jukal? Quran juga tuh kata Ustaz. Katanya adalah dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Allah berfirman, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata. Ada kan? Ada bunyi Jukal tadi kan? Karena apa? Telunjuknya ketika disuruh nunjuk oleh barangkali siapa dukunnya, nunjuk pada pertemuan dua kata. Zaujuka al-alif lam. Jadi ka dengan al, antara kaf dengan alif lam, disitulah telunjuknya nempel, akhirnya disebutlah Jukal. Zauju kal jannah. Jadi pada masyarakat seperti itu, memberi nama itu. Ada lagi yang kelima, memberi nama karena ada unsur seni, ada unsur rasa, estetika. Ada nama bunga, kasih nama, gitu. Ada nama keindahan apa, diberi nama, disematkan pada anaknya. Ada mungkin dari harumnya, ada mungkin dari indahnya, ada mungkin dari tampannya, dan seterusnya. Pernah sekalian, itu yang saya sebut tidak kurang dari lima tadi adalah motivasi kenapa seseorang memberi nama kepada anaknya dengan nama tertentu. Ada yang keenam, yaitu memberi nama atas dasar pemahaman tentang din atau idealisme tertentu pada din. Sehingga namanya adalah nama-nama dari Al-Quran, dari Sunnah, nama Nabi, dan orang-orang soleh termasuk sahabat, tabi'in, para imam. Walaupun terkadang namanya Islam, tetapi adalah pada momentum tertentu. Misalnya, karena apa? Namanya adalah pada waktu gejolak Afghanistan, maka beri nama Burhanuddin Robbani, misalnya gitu. Burhanuddin Robbani, sampai ke Robbaninya disebut. Ada lagi disebut misalnya adalah Jamilur Rahman dan seterusnya. Jadi momentum tertentu kemudian disematkan pada nama anaknya. Sebentar ya sekalian, intinya adalah bahwa tanamkan pada diri kita bahwa kalau kita dalam hidup ini perlu untuk memberi nama kepada anak kita, itu adalah suatu pertanyaan, maka jawabannya ada dalam sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yakini bahwa Islam adalah lengkap dan bisa menjawab tentang hal itu. Jadi jangan nyari ke kanan, ke kiri, baca sana, baca sini. Yang paling praktis adalah nanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang disebut ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Ada baca dari internet, ada baca dari buku-buku dijual, katanya nama-nama disematkan begitu saja. Itu adalah asal menurut saya. Mestinya nanya bahwa nama itu adalah doa. Nama itu adalah bagian dari idealisme bapak dan ibunya. Harapan, cita-cita, angan-angan dari bapak dan ibunya. Bahkan dia adalah simbol dari bapak dan ibunya. Sebagaimana anaknya adalah wakil dan junior dari bapak dan ibunya, nama itu adalah melambangkan bapak dan ibunya. Nah, oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, tidak ada yang kurang dalam Islam ini. Jadi kembalilah ke Islam, dan disinilah letak keistimewaan Islam, bahwa ada ajaran tentang nama dan bagaimana memberi nama. Para jemaah sekalian, kitab yang sedang kita bahas ini adalah membawakan kepada kita dalam kitab Mukhtasar ini adalah hanya 4 hadis saja. 4 hadis. Mukhtasar At-Tarhib wa Tarhib hanya menyampaikan beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar 4 hadis. Pertama, ini adalah yang pertama. Dia bawakan An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul asma'i ila Allah ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Rasul bersabda, kata beliau, ahabbu. Ahabbu itu berasal dari kata mahabbah. Mahabbah itu cinta. Ahabbu itu isim tafdil, berarti lebih atau ter. Kata Rasul, nama yang paling Allah sukai, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah Abdurrahman. Jadi berbahagialah bagi orang yang barangkali di sini ada hadir namanya Abdullah dan Abdurrahman. Nama antum itu sudah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal langkah berikutnya yang harus berbuat, membuktikan, melakukan sesuatu yang mengundang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah dan Abdurrahman. Jadi ini adalah ada dua nama. Namanya satu adalah Abdullah dan kedua Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman sama itu-itu juga. Karena Ar-Rahman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah Ar-Rahman. Kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ. Bismillah lafzul jalalah. Ar-Rahman sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah terpuji karena dia bermakna ubudiyah. Mengaku bahwa dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengaku abdul watan, abdul balad. Kan ada orang yang mengatakan abdi negara. Betul tidak? Kalau negara dia jadikan bahasa Arab, artinya apa? Ada dua, ada watan atau balad. Betul? Jadi abdi negara artinya abdul watan atau abdul balad. Tidak boleh, itu syirik. Harusnya Abdullah atau Abdurrahman atau Abdul Jabbar atau Abdul Ghafur atau Abdul Malik dan seterusnya. Tapi kalau Abdul Balad dan Abdul Watal itu syirik. Mengaku bahwa dia menjadi hamba terhadap negara ini. Dan itu tidak boleh. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah hadis pertama. Hadis ini saya sampaikan di bawah, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tarhib wa Tarhib, karena beliau mentakhrij semua hadis yang ada dalam At-Tarhib wa Tarhib, ditulis oleh Ibnu Munzir, ditakhrij oleh beliau, dan At-Tarhib wa Tarhib itu diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadi 1/8. Dan kemudian dalam takhrij kitab aslinya, beliau mentashih terhadap hadis ini dengan nomor 1976. Terdapat dalam jilid 2 halaman 431. Barunya sekarang kita beralih terlebih dahulu pada hadis kedua. Hadis kedua adalah kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul alaihi assalatu wassalam bersabda, inna akhna'a. Akhna'a yang dimaksud dalam hadis ini sudah dijelaskan pula oleh para ulama, akhna'a artinya adalah awdha'a, yaitu nama yang paling rendah, nama yang paling terhina, nama yang paling tidak terpuji. Indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah rajulun tasamma, seseorang memberi nama dirinya atau orang lain dengan nama malikul amlak. Malikul amlak. Amlak ini artinya adalah raja, dan kalau dikatakan malikul amlak berarti raja di raja.